Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-allamatu Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala fi syarh al-aqidah al-wasitiyah, wa ar-rusulu jam'u rasul, dan rusul adalah jamak dari rasul. Wa qad taqaddama annahu man awha Allahu ilaihi bi syar'i. Dan telah lalu disebutkan definisinya adalah orang yang Allah wahyukan padanya syariat, wa amarahu bi tablighi, dan memerintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa alaina, dan kita wajib, an nu'mina tafsilan, untuk kemudian kita beriman secara terperinci, biman sammallahu fi kitabihi minhum, terhadap mereka-mereka dari kalangan para rasul yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebut nama mereka di dalam kitabnya. Wahum khamsatun wa ishruna, dan mereka itu ada 25 rasul. Dhakarahum syairu fi qawlih, yang penyair menyebut tentang mereka dalam firmannya, apa dalam syairnya, fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di ashrin wa yabqa sab'atun wa humu Idrisu, Hud, Shu'aib, Salih wa kadha dhul kifli Adam bil mukhtar qad khutimu. Nah, sini beliau tentunya mencampur antara Adam, apa, antara Nabi dan Rasul. Ya, di antaranya ada yang disebutkan, dan beliau seorang Nabi dan bukan seorang Rasul. Dan demikian pula di antara mereka ada yang status mereka sebagai seorang rasul. Dan yang dimaksud dengan perkataan penyair fi tilka hujjatuna, ya, bahwa pada tilka hujjatuna ini beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-An'am, ya, ayat 83 sampai 86. Allah menyatakan wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Nah, itu Ibrahim, penyebutan Ibrahim. Wa wahabna lahu ishaqa, ini yang kedua. Wa yaquba, dan Yaqub ketiga. Kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi. Nah, yang keempat Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawuda, yang kelima. Wa Sulaimana, yang keenam. Wa Ayyuba, yang ketujuh. Wa Yusufa wa Musa, yang kedelapan dan sembilan. Wa Harun, dan yang ke-10. Wa kadzalika najzil muhsinin, Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria yang ke-11, wa Yahya wa Isa yang ke-12 dan 13. Wa Ilyasa yang ke-14, kullun minas salihin. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ini 18. Nama rasul yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka berjumlah 18 dalam ayat ini. Nah, ditambah oleh penyair, ya. Minhum tsamaniyatun, di antara mereka 8, min ba'di asyring, setelah 10, maksudnya 18. Wa yabqa sab'atun wa humu, dan tinggal lagi 7 dari mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan mereka adalah Idrisu, Idris, Hud, Shu'aib, Salih, wa kadza. Idris, Hud, Shu'aib, Salih, Dzulkifli, Adamu, Dzulkifli dan Adam. Ya. Bil mukhtari qad khutimu. Ya. Sudah cukup ya, kawan? Idris. Berarti berapa? Hud. Berapa? 2? 20 kan? Syurun. Shu'aib. Ada syurun. Salih. Dan ada syurun. Dzulkifli. Adam. Bil mukhtari qad khutimu. Kaif yaqul 25 فيه نبي اسمه المختار من المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء dan selain mereka ini dari kalangan para rasul dan para nabi فَنُؤْمِنُ بِهِمْ إِجْمَالًا عَلَى مَعْنَى الْإِعْتِقَادِ بِنُبُوَّتِهِمْ وَرِسَالَتِهِمْ. Maka kita beriman, ya, dengan mereka-mereka yang tidak disebut namanya secara global, ya kan? Ya, dengan makna kita meyakini kenabian mereka dan risalah mereka. دُونَ أَنْ نُكَلِّفَ أَنْفُسَنَا, tanpa kemudian kita harus menyulitkan diri kita. الْبَحْثَ عَنْ إِدَّتِهِمْ, untuk mencari-cari berapa jumlah mereka. Ataukah kita berusaha untuk mencari nama-nama mereka? Ya. Wa asma'ihim, dan nama-nama mereka. Tidak perlu. Dan kita berusaha untuk mencari itu. Memang ada hadis Abi Dzar yang kita sebutkan dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya tentang jumlah nabi dan rasul. Tapi wallahu alam, ya, memang dibutuhkan untuk ada yang membahas tentang jalan-jalan hadis tersebut karena para ulama berselisih. Ya. Sebagian ada yang menghasankan, sebagian pula ada yang melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Wallahu alam. Fa inna dhalika mimma ikhtassallahu bi'ilmi. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang Allah Subhanahu wa taala khusus dengan ilmunya. Qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan rasul-rasul yang kami belum kisahkan padamu. Nah. Jadi ada banyak yang belum dikisahkan. Wa yajibul imanu bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu bih. maka wajib kita beriman bahwa mereka telah menyampaikan seluruh apa yang telah diutus mereka itu dengannya. Alama amarahumullahu azza wa jal, berdasarkan apa yang telah Allah perintah kepada mereka. Wabayanuhu bayanan, dan mereka telah menjelaskan dengan penjelasan. La yasa'u ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Ya, yang tidak diperbolehkan atau tidak ada keleluasaan bagi seorang pun untuk jahil dengannya dari apa yang mereka diutus kepadanya. Mimman ursilu ilaihi itu jumlah i'tiradiyah ya. Jadi asalnya la yasa'u ahadan jahluhu. Ya. Maka mimman ursilu ilaihi itu jumlah fi mahalli nasbin sifali ahad. Nah, tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari apa yang mereka telah diutus dengannya, melainkan mereka tidak boleh jahil dengan apa yang telah dijelaskan pada mereka. Nah, jadi mereka harus mengerti dalam perkara-perkara yang prinsip, yang pokok. Tidak boleh bagi seorang pun untuk jahil. Maka wajib untuk mempelajarinya. Wa annahum ma'sumuna minal kadhibi wal khiyana, dan bahwa mereka ini para nabi dan rasul, mereka terjaga dari kedustaan dan khianat. Wal kitmani wal baladah, dan dari penyembunyian ilmu serta dari ketololan. Mereka terjaga itu. Nah. Ya. Oleh karena itu salah satu tanda seorang yang dusta dalam mengaku sebagai nabi adalah di saat mereka berdusta, kelihatan nampak dari mereka kedustaan atau kekhianat. Nah, dan ketololan, kepandiran ada pada mereka. Wa anna afdalahum ulul azmi, dan yang paling mulia dari mereka adalah ulul azm. Wal masyhuru annahum, dan yang masyhur yang dimaksud dengan ulul azmi mereka adalah Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh. Ya, liannahum dzukiru ma'an fi qaulihi ta'ala, karena mereka itu disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, ketika kami mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi. Wa minka, dan darimu pula. Ya, darimu ini kembali kepada siapa ya kawan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam, ini disebutkan secara bersamaan mereka berlima. Wa qawlihi, dan juga dalam firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, sebutkan secara bersamaan. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi, kalian harus menegakkan agama ini, jangan kalian berpecah belah. Karena ya, apabila kalian tidak menegakkan agama ini, maka kalian pun berpecah belah, begitu. Jadi salah satu yang akan mendatangkan persatuan adalah di saat mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, di sini menunjukkan bahwa ulul azmi itu lima nabi yang terpilih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini. Dan di antara mereka yang paling pertama, dan bahkan yang paling pertama dari kalangan para rasul adalah Rasul Nuh alaihissalam. Itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'an Allah menyatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana yang telah kami wahyukan pada Nuh. Nuh yang pertama, lalu setelah itu dan nabi-nabi setelahnya. Jadi enggak disebutkan nabi sebelumnya, tapi nabi setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab." Dan kami telah menjadikan ya pada keturunan-keturunan mereka sebagai nabi, dan kami berikan pada mereka Alkitab. Yang disebutkan pertama adalah Nuh alaihissalam, dan nas yang sangat jelas adalah hadis syafa'ah, hadis tentang syafa'atul uzma, ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, mereka kepanasan, maka mereka ingin meminta perlindungan, mencari syafaat sana kemali kepada Adam. Mereka mengatakan, anta abul bashar, engkau adalah moyangnya manusia. Lalu tidak berhasil, datanglah kepada Nuh, dan mereka mengatakan, innaka awwalu rusul, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai tentang rasul wal ba'tsu, kebangkitan, beriman pada adanya hari kebangkitan atau al yaumul akhir. Wal ba'tsu fil asli, pada asalnya maknanya adalah al itharah wat tahrik, menggerakkan. Wal muradu bihi fi lisan syar'i, dan yang dimaksud di dalam lisan syariat, yang dimaksud dengan al-ba'ts adalah ikhrajul mauta, mengeluarkan orang-orang yang telah mati, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ahya'an, ya, itu ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, ikhrajul mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah, mengeluarkan orang-orang mati dari kuburan mereka jadi hidup pada hari kiamat. Jadi mereka setelah mati dibangkitkan. Thumma innakum ba'da dhalika lamayitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kalian setelah itu, setelah beramal ya di dunia ini, kalian pun pasti akan menjadi mayit, kalian mati, dan sesungguhnya kalian setelah itu pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan, menunjukkan bahwa meyakini hari kebangkitan itu termasuk salah satu rukun yang harus diimani. Barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan atau kami yakini bahwa mereka tidak dibangkitkan, atau mereka meyakini bahwa kehidupan itu hanya berputar di dunia saja, ya, yang diistilahkan oleh mereka tanasukhul arwah, ya, tanasukhul arwah, yakni arwah itu saling hapus menghapus. Kalau seorang mati, mereka bukan mati seperti itu, tapi rohnya itu gentayangan untuk mencari tempat yang lain. Ya, kalau dia sudah mati, cari mau jadi apa? Nah, sekarang saya bosan jadi manusia, mau jadi babi dulu. Tak masuklah dia ke perut babi yang sedang sedang hamil, maka lahirlah dia sebagai seorang babi dan tidak mengetahui keadaan dia bahwa dia dulu manusia. Nah, setelah mati terbang lagi rohnya kemana? Jadi orang Perancis misalnya. Sudah jadi Perancis. Nah, tidak meyakini ada yang kebangkitan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Teori Dahriyah. Ya. Dan itu pun yang diyakini oleh Syuyu'iyah komunis yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sangat erat kaitannya dengan teori yang kita sebutkan kemarin, teori monyet. Teori apa? Evolusi. Ya. Itu dasar dari teori orang-orang komunis barakallahu fiik. Yang anehnya justru kok masih dipelajari. Yang mempelajari kaum muslimin. Allahu musta'an. Padahal dari teori ini ikhwan fillah jazakumullah telah mendatangkan petaka yang sangat besar pada umat. Ya. Sebab mereka meyakini bahwa makhluk itu akan terus tumbuh berdasarkan perkembangan zaman, mereka berevolusi sesuai dengan tergantung apa keadaan-keadaan mereka. Nah, sesuai dan selalu menyesuaikan dengan lingkungan, ya kan? Maka manusia, ya, mereka itu semakin sempurna, ya, disebabkan karena mereka berhasil berevolusi. Dari dulu yang nenek moyang mereka adalah kera, monyet, maka kepandaian mereka berevolusi, maka lama-kelamaan mereka akhirnya kemudian berhasil merubah lingkungan mereka. Dengan teori evolusi tersebut mereka mampu untuk merubah lingkungan mereka menjadi perbedaan yang sangat jauh antara nenek moyang mereka dengan kondisi mereka yang sekarang. Dari hitam, ya, bulunya yang sekian banyak kemudian berkurang sedikit demi sedikit, kemudian semakin berkurang bulunya, tinggal beberapa bagian. Setelah itu kulitnya lagi berevolusi dari hitam ke putih. Ya, hitam lama kelamaan jadi putih. Kepandaian mereka dalam berevolusi. Oleh karena itu mereka menganggap, orang-orang berpemikiran seperti ini, bahwa orang-orang yang berkulit hitam itu lamban dalam berevolusi. Tidak mampu mereka itu berevolusi. Seperti bangsa Ethiopia, Afrika. Ya. Makanya karena kelambanan mereka, maka untuk semakin menyempurnakan teori evolusi tersebut, semakin menyempurnakan kondisi mereka dalam berevolusi, ya, maka yang mereka ini yang lamban dalam berevolusi ini harus dibunuh. Ya. Maka muncullah zaman-zaman orang-orang yang berkeyakinan dengan ada yang teori Darwin, Hitler. Nah, dengan apa itu? Dengan keyakinan Nazi, ya. Apa itu lambangnya itu? Namanya ada namanya. Apa? Lambang apa itu? Swastika. Yang preman-preman ngerti itu. Lambang swastika. Yang mereka meyakini seperti itu keadaannya. Ya. Hitler ini punya keyakinan teori Darwin, Darwinisme. Nah, maka dengan keyakinan itu, setelah dia melakukan penelitian, maka dia meyakini dan para pengikutnya meyakini bahwa bangsa Jermanlah merupakan bangsa yang paling berhasil dalam berevolusi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Jerman. Namun di antara bangsa Jerman ada yang kurang berhasil. yang kurang berhasil dari mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan cacat, ya. Nah, sehingga orang-orang lahir dalam keadaan cacat ini ditempatkan di satu tempat, lalu kemudian mereka diperintah oleh Hitler untuk mereka semua dibunuh. Lalu kemudian wanita-wanita yang sempurna, yang bermata biru, itu semua dikumpulkan di satu tempat dan diperintahkan pada para tentara-tentaranya untuk menzinahi mereka, agar kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang mereka berevolusi dengan evolusi yang lebih sempurna. Nah, ini keyakinan, ya. Dan bangsa Yahudi dihinakan, dibunuh mereka, ya. Yang beragama dibunuh mereka. Ini pembunuhan besar-besaran. Nah, dan juga ini yang diyakini oleh Marxisme. Siapa itu? Karl Marx, yang kemudian dipegang pendapat ini, dikuatkan pendapat ini oleh yang berikutnya, seorang Rusia, Lenin. Kemudian setelah itu dilanjutkan kekuasaan itu oleh Stalin. Mereka semua, komunisme semua berasal dari keyakinan mereka dengan teori Darwin tersebut. Terjadi pembunuhan besar-besaran pula, bahkan disebutkan bahwa selama pemerintahan Stalin itu terbunuh kurang lebih 30 juta orang, ya, di daerah Rusia dan sekitarnya karena kelaparan dan macam-macam. Nah, ya, sehingga ini tersebar di Cina juga, mungkin menyebar. Nah, teori Darwin yang menyebabkan mereka pun komunis. Nah, ini ikhwan fiddin azakumullah, sebab mereka memang asal keyakinannya adalah la rabbah, tidak ada rob, ya. Hidup ini hanya dunia, dan mereka semakin sempurna dengan keadaan mereka dalam berevolusi. Semakin mereka mampu berevolusi, maka semakin sempurna keadaan mereka. Semakin mereka mampu, maka semakin sempurna keadaan mereka. Tidak ada yang namanya akhir, itu. Nah, dan ilah itu adalah materi. Materi itulah yang menjadi inti dari kehidupan mereka. Ini perkataan mereka. Waliyahudzubillah. Naam. Lifaslil qada'i bainahum. Untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Apakah mereka masuk surga atau mereka masuk neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah, maka kebaikanlah yang dia lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal sebesar biji zarrah, maka kejahatan pun yang dia lihat. Naam. Wa yajibu al-imanu bil ba'tsi 'ala as-sifati allati bayyanaha Allahu fi kitabih. Maka wajib beriman dengan adanya hari kebangkitan berdasarkan sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa huwa annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsadi. Yaitu yang dimaksud dengan hari kebangkitan adalah mengumpulkan ma tahallal, apa yang telah terurai. Min ajza'il ajsad, dari bahagian-bahagian jasad-jasad. Jadi kalau sudah terurai, apakah dengan cara terbakarkah, hancur remukkah, itu akan disatukan lagi, dikumpulkan lagi. Jasad itu juga, ya. Jadi bukan dengan jasad yang baru, bukan, tapi dengan jasad itu yang terurai itu, itulah yang bersatu. Nah, allati kanat fid dunya, yang dahulu, ya, berada di dunia. Wa insya'uha khalqan jadidan, dan kemudian menjadikannya kembali makhluk yang baru, dikembalikan seperti dulu. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan mengembalikan kehidupan ini kepada keadaannya yang dahulu. Nah, ini harus kita meyakini. Oleh karena itu keyakinan ini agama-agama samawi semua meyakini. Bukan hanya dari Islam, bahkan Yahudi dan Nasara. Naam. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa mereka meyakini itu. Naam. Namun di sini beliau mengatakan wa mungkirul ba'tsil jasmani, dan yang mengingkari adanya kebangkitan jasmani kal falasifati wan nasara, wallahu alam. Yang dimaksud dengan nasara ini apakah an-nasara secara mutlak? Sebab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa agama samawi semuanya menetapkan adanya hari kebangkitan. Nasoronya, Yahudinya. Ya. Mereka menetapkan. Nah. Tapi di sini beliau mengatakan yang mengingkari hari kebangkitan seperti falasifah, para filosof, dan nasara kafir. Atau mungkin yang dimaksud sebagian dari orang-orang nasara. Wallahu a'lam. Wa amma man aqarra bihi, adapun yang meyakini adanya hari kebangkitan, akan tetapi dia menyangka, walakinnahu za'ama, akan tetapi dia menyangka ataukah dia mengklaim, anna Allah yab'atsul arwah fi ajsamin ghairil ajsam allati kanat fid dunya. Dia meyakini ada hari kebangkitan. Tapi dia mengatakan bahwa Allah membangkitkan arwah tersebut dengan jasad-jasad dan jasmani yang baru, bukan jasad-jasad yang mereka pakai ketika mereka hidup di dunia ini. Nah, dengan jasad yang lain lagi. Sedangkan mendapat yang benar dengan jasad itu juga. Nah, barang siapa yang meyakini ada hari kebangkitan, tapi dia menyatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan roh-roh, tapi dengan jasad yang baru, bukan jasad yang mereka gunakan dahulu di dunia, fahuwa mubtadi'un wa fasikun. Maka orang yang seperti ini, ya, termasuk dari kalangan ahlul bid'ah dan fasik, namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam karena meyakini asal dari kebangkitan itu ada. Mereka meyakini itu. Naam. Wa ammal qadar, adapun rukun yang terakhir, rukun yang keenam adalah beriman pada takdir. Fahuwa fil asli masdar, pada asalnya itu merupakan masdar, ya, dari qadara yaqdiru. Taqulu qadartu syai'a bi fathid dal, ya, dalnya di fathah, yang mana itu ikhwan setelah qaf, qada, begitu. Wa takhfifiha, dan ditakhfif, apa maksudnya? Ya, ini tidak di tasydid, bukan qadar tu, tapi qadar tu, begitu, takhfif. Qadar tu aqdiruhu bikasriha qadran wa qadaran. Jadi masdarnya dua, ada qadran dan qadaran. Naam. Idza ahatta bimiqdarihi, apabila engkau mampu untuk meliputi mikdarnya, kadarnya. Nah, ini secara bahasa. Wal muradu bihi fi lisani syar', dan yang dimaksud dengan lisan, ya apa, dengan al-qadar dalam lisan syariat, anna Allah azza wa jalla alima maqadir al-asya', bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui takdir, ketentuan-ketentuan segala sesuatu. Wa azmanaha, dan mengetahui zaman-zamannya. Sejak kapan Allah itu mengetahui? Azalan. Ya. Sejak zaman azali. Yang namanya zaman azali itu zaman yang tidak ada permulaannya. Sejak zaman dulu kala, dulunya kapan? Tidak ada permulaannya. Nah. Ya. Itu namanya zaman azali. Allah sudah berilmu mengetahui itu semua. Ya. Bersamaan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada permulaannya. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan ilmunya, ilmunya ada pada diri Allah. Tidak pernah terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Thumma awjadaha. Kemudian setelah itu Allah mewujudkannya. Bikudratihi. Dengan kekuasaannya, wa masyiati, dengan kehendaknya, ala wifqi ma alimahu minha, berdasarkan dan sesuai dengan apa yang telah Allah ilmui. Jadi Allah tahu bahwa ya akan datang terjadi demikian, itu sudah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan Allah telah mengukur semua itu, mentakdirkan semua itu. Wa annahu katabaha fil lawhi qabla ihdathiha, dan Allah telah menulis semua itu di dalam Al-Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Kama fil hadithi, sebagaimana yang terdapat dalam hadith bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma khalaqallahul qalam. Ya, al-qalamu atau al-qalama. Nah, al-qalamu atau al-qalama. Mada ya akhwan? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Al-qalamu atau al-qalama? Hah? Qalam. Fathah atau dhammah? Marfu' atau mansub? Hah? Mada Ismail? Rafa'ta yadak, ha? Marfu' al-qalam. Berarti kedudukannya sebagai khabar. Kalau al-qalama, ha? Kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Yang mana yang benar? Ha? Ha? Marfu' atau mansub ya kawan? Nah, ini khilaf dalam para ulama. Apakah awwalu ma khalaqallahul qalam atau awwalu ma khalaqallahul qalam? Nah, perselisihan ini dibangun di atas sesuatu. Nah. Kalau kita menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, awal yang Allah ciptakan dari makhluk adalah al-qalamu. Nah, berarti makhluk yang pertama adalah qalam secara mutlak. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah makhluk yang pertama itu al-qalam atau arasy? Nah, para ikhwan, atau al-qalam, awal yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam, yaitu ya ketika awal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-qalam, maka Allah menyatakan uktub, berarti tidak menetapkan awaliyah kalau seperti itu. Nah, berarti maknanya apa kalau mansub? Awal yang Allah, ketika pada awal kali Allah menciptakan al-qalam, maka Allah menyatakan demikian. Tapi ini keliru, yang benar dia dalam keadaan marfu'. Awal yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah al-qalam. Ya, itu pun tetap terjadi niqash, jadi khilaf di kalangan para ulama, apakah arasy yang terlebih dahulu ataukah al-qalam. Wallahu a'lam bissawab, ya, tentang kebenaran hal tersebut, mana yang lebih dahulu. Nah, kalau enggak salah Syekh Al-Albani memegang zahir dari hadis ini, qalam. Ini wallahu a'lam. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau melihat pada nas-nas hadis ketika menyebutkan tentang al-qalam dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', adalah arasy-nya itu 'alal ma', ya, menunjukkan arasy sudah ada sebelum al-qalam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, faqala lahu uktub. Lalu Allah menyatakan padanya tulis. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub kullama huwa kain. Tulislah semua apa yang terjadi. Ya, dalam riwayat yang lain tambahan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ya, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu telah mengilmui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, bagaimanapun, ya, keadaan kejadiannya, dimanapun terjadinya. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang menimpa berupa musibah, baik di bumi, ya, dan tidak pula pada diri-diri kalian kecuali di dalam kitab, illa fi kitabin min qabli an nabrah, dari sebelum kami menciptakan itu, dari sebelum kami mendatangkan musibah itu, Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, al-qadar adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, khairihi wa syarrihi, apakah qadar itu baik ataukah qadar itu buruk. Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok masa ada takdir Allah yang buruk? Nah, bukankah Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat Muslim, wa syarru laisa ilaik, ya, keburukan itu tidaklah dinisbahkan kepadamu. Nah, tidaklah dinisbahkan padamu. Nah, tidak ada pertentangan. Yang dimaksud dengan buruk di situ adalah al-maqdur, yang ditakdirkan. Adapun takdir Allah itu sendiri adalah kebaikan, semuanya baik. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan Allah, semuanya baik. Tapi yang ditakdirkan, ya, sesuatu yang ditetapkan itu, ya, ada yang buruk. Sebagai contoh misalnya, Allah telah mendakdirkan dan Allah menciptakan syaitan. Syaitan itu buruk. Ya, dia sesuatu atau makhluk yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk ada. Dan itu jahat, buruk. Tapi, apakah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan syaitan, takdir Allah itu jelek? Tidak. Karena di balik itu semua ada hikmah. Allah sengaja menciptakan syaitan karena Allah menghendaki, ya, kemaslahatan yang lebih besar dari hanya sekedar penciptaan syaitan, yaitu akan munculnya orang-orang yang akan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka menjadi syuhada untuk ditempatkan dalam syurga yang tertinggi. Demikian pula penyakit, sakit pada asalnya buruk, tapi ternyata di sana ada hikmahnya, bahwa dengan sakitnya seorang mukmin berarti dia dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Kain ikhwan fiddin azakumullah, nanti insyaallah di bab-bab yang berikutnya ada pembahasan khusus tentang permasalahan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna.